Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih berada di surah At-Takwir dan kita berada di penghujung surah At-Takwir. Kajian yang terakhir kita sebelumnya adalah sampai di ayat yang ke-27. Maka pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji ayat yang ke-28 dan 29. Kita insyaallah akan menyelesaikan pembahasan surah At-Takwir pada malam ini. Namun kalau biasanya saya baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kata demi kata, kata per kata, dan itu bermanfaat bagi kita untuk mempelajari mufradat, kosakata-kosakata dalam bahasa Arab, memperkaya kosakata kita. Untuk malam ini kajian ayat yang ke-28 dan 29, ana akan menyebutkan secara ringkas saja. Karena ketika menjelaskan dua ayat ini, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan panjang lebar, membutuhkan sampai 3,5 halaman. Nah, maka kita akan mengkaji secara ringkas apa poin-poin penting yang beliau sampaikan ketika menjelaskan ayat yang ke-28 dan 29. Kalau pada ayat yang ke-27, Allah Ta'ala menyatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali sebagai peringatan bagi seluruh alam. Kemudian di ayat yang ke-28, Allah Ta'ala menyatakan, liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah, ingin lurus dalam kehidupannya, lurus di atas syariat. Nah, wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah, Rabb seluruh alam. Nah, kalau pada ayat yang ke-28, Allah menyatakan, liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin mengambil jalan yang lurus, jalan yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ikuti Al-Quran yang merupakan peringatan bagi seluruh alam. Di dalam ayat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kehendak untuk berbuat. Ketika beramal, melakukan suatu perbuatan, manusia memiliki ikhtiar dan iradah, kehendak untuk memilih apa yang akan dia lakukan. Dia bebas, tanpa paksaan. Sedangkan di ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah lebih besar dan mendahului kehendak manusia itu. Tidaklah manusia berbuat, berkehendak, kecuali sebelumnya Allah telah menghendaki itu. Kemudian beberapa catatan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tentang dua ayat ini. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak dan pilihan, bebas dalam berbuat tanpa paksaan. Dan itu dirasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Ketika dia akan ke Makkah, dia sadar bahwa dia ke Mekkah itu dengan pilihan dan kehendaknya sendiri. Begitu juga ketika dia ke Madinah, ke Baitul Maqdis, ke Riyadh, kemanapun wilayah yang dia tuju, dia sadar bahwa dia memang punya kehendak untuk ke tempat-tempat tersebut. Namun tidaklah manusia menghendaki sesuatu melainkan Allah telah menghendaki sebelumnya. Tidaklah kita berkehendak kecuali setelah Allah menghendakinya. Kita baru tahu apa kehendak Allah terhadap kita setelah kejadian. Nah, ternyata ini yang dikehendaki Allah, yang sudah tertulis di dalam takdir kita. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, beliau menyampaikan sebuah pertanyaan, kemudian beliau jelaskan, apakah bisa seorang beralasan dengan takdir ketika bermaksiat? Apakah bisa seorang ketika selesai bermaksiat, dia kemudian menyatakan, oh jangan salahkan saya berbuat ini atas kehendak Allah. Nah, apakah bisa? Apakah dibenarkan seseorang beralasan dengan takdir ketika bermaksiat? Maka di sini beliau menjelaskan tidak bisa dibenarkan alasan itu. Karena setidaknya tiga hal. Kenapa seseorang tidak boleh beralasan dengan takdir ketika dia bermaksiat kepada Allah? Alasannya setidaknya yang beliau sampaikan di sini ada tiga hal. Alasan yang pertama, karena kita tidak tahu bahwa Allah menghendaki perbuatan itu kita lakukan kecuali setelah kita melakukannya. Alasan yang pertama adalah karena kita tidak tahu bahwa Allah menghendaki kita berbuat demikian kecuali setelah kita melakukannya. Jadi kalau seandainya seseorang terjatuh ke dalam dosa, agar dia tidak larut dalam perasaan putus asa dari rahmat Allah, dia pahami ini sudah takdir. Nah, memang dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dia sesali perbuatan itu, kemudian dia berjanji tidak akan melakukannya lagi, dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Kalau terkait dengan hak makhluk, dia kembalikan, dia bertaubat sudah. Setelah itu, jangan larut dalam kesedihan yang akan berujung pada putus asa dari rahmat Allah. Sadari itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika sudah terjadi, kita tahu itu takdirnya. Nah, dan kita tidak kemudian merencanakan kemaksiatan yang sama di masa yang akan datang. Nah, kita tidak tahu apakah nanti kita akan berbuat maksiat atau kita akan berbuat taat kepada Allah sebelum kejadian. Setelah kejadian baru kita mengetahuinya, apa yang Allah takdirkan bagi kita. Maka karena kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki bagi kita, kecuali setelah kita melakukan, berarti kita tidak bisa beralasan dengan takdir ketika kita bermaksiat. Alasan yang kedua, kenapa seorang tidak boleh beralasan dengan takdir ketika dia bermaksiat, adalah surah Al-An'am ayat 148. Al-Quran surah Al-An'am ayat 148. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. سيقول الذين أشركوا, orang-orang yang berbuat kesyirikan akan berkata, لو شاء الله ما أشركنا, kalau seandainya Allah kehendaki kami tidak akan berbuat kesyirikan. Wala aba'una, tidak pula ayah-ayah kami. Wala harramna min syai', kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Ucapan seperti itu sama dengan ucapan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sebelum mereka. Mereka beralasan begitu juga. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksaan kami. Jadi Allah menyiksa mereka. Mereka cari-cari alasan saja. Dengan menyatakan, kami berbuat syirik ini atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Jangan salahkan kami. Apakah alasan itu dibenarkan? Kalau dibenarkan, niscaya Allah tidak akan mengazab mereka. Ternyata di dalam ayat itu Allah menyatakan Allah mengazab mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sampai kami rasakan, ya, sampai mereka merasakan siksaan kami. Berarti orang yang beralasan dengan takdir, ya, untuk menghindar dari hukuman, ya, justru dia akan mendapatkan hukuman karena alasan itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa seseorang tidak bisa beralasan dengan takdir ketika bermaksiat adalah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan analogi atau qiyas, ya, bagaimana seseorang dalam kehidupan dunia itu ketika dihadapkan padanya dua pilihan ke sebuah tempat. Satu tempat adalah tempat yang aman, yang makmur, penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kesenangan. Di sana ada banyak kemudahan di situ. Dengan tempat kedua yang penuh kekacauan. Ada pertempuran, ada perang di sana, harga-harga barang melonjak, misalkan. Nah, ada wabah penyakit di sana, berbeda dengan tempat yang pertama. Ketika seseorang di dunia dihadapkan pada dua pilihan itu, orang yang berakal itu pasti akan milih tempat yang pertama, yang aman, yang makmur, yang penuh kedamaian. Tidak ada wabah penyakit di sana, tidak ada perang di sana. Orang yang berakal kan jelas akan memilih itu. Kalau setelah dia diberitahu bahwa tempat yang kedua adalah tempat yang penuh kekacauan, dia masih memilih tempat yang kedua, maka orang-orang akan menilai dia sebagai orang gila. Nah, begitu yang dijelaskan dalam risalah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah Syekh Ibnu Utsaimin, menjelaskan seperti itu dalam risalah yang lain. Nah, kalau dalam kehidupan dunia seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penjelasan kepada kita dua jalan. Mana jalan ke surga, amalan-amalannya seperti apa, nanti balasannya akan seperti apa di surga, ya. Sedangkan jalan menuju neraka itu seperti ini, seorang yang terancam dengan neraka amalannya adalah seperti ini. Allah kisahkan orang yang sudah masuk neraka, ketika masuk ke dalam neraka nanti mereka akan berkata seperti apa, dijelaskan detail. Nah, ketika sudah dijelaskan dua jalan itu, maka yang berakal ingin mendapatkan maslahat untuk dirinya pasti akan memilih jalan ke surga. Tidak mungkin dia beralasan, oh saya, kenapa saya diadab masuk ke dalam jalan ke neraka ini? Bukankah itu kehendak Allah? Tidak bisa dia beralasan demikian. Nah, kemudian sebagaimana tadi dijelaskan bahwa manusia memang memiliki kehendak, namun kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Ada hal yang menunjukkan kondisi demikian. Tidak jarang seorang yang sudah semangat untuk melakukan sebuah perbuatan, kemudian dia berubah semangatnya. Awalnya semangat ingin ikut kajian, ikut taklim. Nah, tapi kemudian muncul perasaan malas atau perasaan, oh saya tidak jadilah, saya tidak jadi berangkat. Sepertinya saya ada keperluan yang lain. Nah, itu disebut dengan naqdul azaim wa sarful himam. Adanya perubahan semangat. Itu dirasakan oleh manusia. Nah, sebelumnya sudah janjian dengan teman-temannya, ayo pada hari sekian kita akan ketemu di tempat ini. Ternyata pada saat pelaksanaan mungkin semangatnya berubah menjadi hilang, atau karena dia tidak punya kemampuan sudah, karena sakit atau sebab-sebab yang lain. Itu menunjukkan bahwa meski manusia punya kehendak, Allah punya kehendak yang lebih tinggi, ya, yang mendahului kehendak manusia tersebut. Nah, hilangnya semangat itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk menjadikan keinginan manusia tercapai atau tidak. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada pertanyaan kepada orang Arab Badui, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Qila li'a'rabi bima arafta rabbak. Dikatakan kepada orang Arab Badui, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Bagaimana engkau yakin Rabb itu ada? Qala binaqdil azaim wa sarfil himam. Yaitu dengan hilangnya semangat dan berubahnya tekad. Sebelumnya ingin datang ke tempat itu, ternyata berubah. Tidak mau datang lagi ke sana. Nah, itu menunjukkan ada kehendak lain di luar kehendak manusia. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan terkait dengan ayat yang ke-28 ini, liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi siapa saja yang hendak istiqamah, hendak lurus, ya, dalam kehidupannya, ya, istiqamah lurus di dunia dan di akhirat, ya. Istiqamah itu adalah berada di jalan yang lurus, sedangkan lawannya adalah penyimpangan. Nah, penyimpangan itu ada dua, bisa ifrat, bisa tafrit. Ifrat itu artinya melampaui batas, berlebihan. Sedangkan tafrit itu meremehkan, mengabaikan. Nah. Jadi mungkin bisa diambil contoh ya, bisa disebutkan contoh meskipun Syekh tidak menyebutkan contoh khusus di situ. Seorang yang istiqomah, dia sholat 5 waktu, ya. Kalau dalam kondisi normal, tidak dalam masa pandemi corona, dia sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya. Ditambahi dengan sholat sunnah, nah, sesuai kadar yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ditambah lebih dari itu. Atau misalkan ketika dia berwudu, ya, contoh lain ketika dia berwudu sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Nah, dia sempurnakan wudunya. Nah, boleh satu kali ketika berwudu, atau dua kali, boleh tiga kali. Tiga kali itu adalah batasan maksimal ketika mencuci, ya, mencuci anggota wudhu yang harus dicuci, ya. Kecuali kalau kepala, mengusap kepala itu hanya sekali saja. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah, itu istiqomah. Semua bagian yang harus dicuci, harus dibasuh, terkena air semua. Nah, terkena aliran air. Nah, ini istiqomah, lurus. Sedangkan kondisi yang tidak istiqomah adalah kondisi yang ifrat, berlebihan, atau tafrit. Kalau dia berlebihan, misalkan dia boros pakai air, ya, boros dalam menggunakan air, atau berlebihan ketika mencuci anggota wudhu, maksimal 3, dia cuci 5 kali, atau mungkin 7 kali, nah, ini ifrat, berlebihan. Kalau tafriyut, meremehkan, ya, itu penyimpangan yang lain, adalah ketika dia, mungkin ada anggota wudhu yang harusnya dicuci, tidak terkena air. Ya. Ini bagian dari tafriyut. Misalkan ketika dia mencuci kaki, telapak kaki, ada bagian dari telapak kakinya yang tidak terkena air, tidak disiram oleh air, maka ini bagian dari tafriyut. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman bagi orang yang ingin istiqomah dalam hidupnya. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqomah, lurus dalam hidupnya. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan di sini bahwa istiqamah itu selain dalam hubungan dengan Allah, dengan Sang Pencipta, istiqamah dalam sholat, istiqamah dalam ibadah-ibadah, juga istiqamah lurus dalam interaksinya dengan makhluk, dalam muamalah dengan makhluk. Dia tepat kapan bersikap lembut, kapan bersikap keras. Nah, jangan sampai dia bersikap lembut terus, sampai terkesan lemah, tidak tegas terhadap prinsip. Jangan seperti itu. Atau dia bersikap keras terus, ya, menyebabkan manusia lari dari dakwah. Maka istiqomah itu juga berlaku untuk sikap seseorang kepada makhluk, tidak hanya kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, baik. Kemudian ayat yang ke-29, ya, kita ambil bagian terakhir dari penjelasan beliau di bagian akhir surat ini. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah, yakni لَا يُمْكِنْ أَنْ تَشَاءُ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ شَاءَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ. Tidak mungkin engkau menghendaki sesuatu kecuali Allah telah menghendaki hal itu sebelumnya. فَمَشِيئَةُ الْإِنسَانِ مَا كَانَتْ إِلَّا بَعْدَ مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka kehendak manusia tidaklah terjadi kecuali setelah kehendak Allah Azza wa Jalla. لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَشَاءَ. Kalau seandainya Allah menghendaki, lam yasha, maka manusia itu tidak menghendaki. Jadi tekadnya hilang, semangatnya itu bisa hilang. Walau syaa Allah, tapi kalau Allah menghendaki hal yang lain, an la yakuna syai', sesuatu tidak terjadi, maka tidak akan terjadi sesuatu itu. Walau syi' tahu, meskipun engkau menghendakinya. Hatta law syi'ta wallahu ta'ala lam yasha' fa innahu lam yakun. Hingga meskipun engkau menghendaki, sedangkan Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi hal itu. Bal yuqayyidullah ta'ala asbaban tahulu bainaka wa bainahu hatta la yaqa. Bahkan Allah akan menjadikan penyebab-penyebab yang menghalangi antara dirimu dengan tujuan itu hingga tidak terjadi apa yang diinginkan. Seorang sudah punya keinginan untuk berbuat, tapi kemudian Allah takdirkan penyebab-penyebab sehingga dia tidak bisa berbuat. Nah, ketika dia akan berangkat, qadarullah kendaraannya ternyata bermasalah. Padahal dia tidak mungkin jalan kaki, hanya bisa menggunakan kendaraan itu saja. Nah, maka meskipun orang itu berkehendak, berkeinginan kuat untuk tercapai sesuatu, tapi ketika Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi hal tersebut. Wahadihi mas'alah yajibu 'alal insan an yatanabbah laha. Masalah ini wajib bagi manusia untuk memahaminya dengan baik, ya. Perlu disadari oleh manusia. An ya'lama anna fi'lahu bimasyiatihi masyiah tammah bila ikrah. Hendaknya dia tahu bahwasanya perbuatan dia itu dilakukan dengan kehendak dia yang sempurna tanpa paksaan. Manusia berbuat itu berbuat atas keinginan dia, tidak ada yang memaksa dia. Lakin hadhil masyiah muqtarinah bi masyiatillah. Namun kehendak ini bergandengan dengan kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu annahu ma syaa'a syai' illa ba'da an syaa'a Allah. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya tidaklah dia menghendaki kecuali setelah Allah menghendakinya. Wa annallah law syaa'a an la yakun lam yasha'ul insan. Dan sesungguhnya Allah kalau menghendaki sesuatu agar tidak terjadi, ya, manusia juga bisa tidak menghendakinya. Artinya semangatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw sya'ahul insan walakin yahulullah bainahu wa bainah bi asbab wa mawani. Atau manusia punya kehendak tapi Allah halangi antara dia dengan tujuannya itu dengan penyebab-penyebab dan penghalang-penghalang. Rabbul alamin qala Rabbul alamin isyarah ila umumi rububiyyatillah. Rabbul alamin di sini adalah isyarat akan rububiyah Allah yang bersifat umum, mencakup seluruhnya. Wa anna rububiyyatallahi ta'ala 'ammah walakin yajibu an na'lam anna al-'alamin huna laysat kal-'alamin fi qawlihi in huwa illa dhikrun lil alamin. Namun perlu diketahui bahwasanya al-alamin di ayat ini bukanlah al-alamin di ayat sebelumnya. Bukan al-alamin pada ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya, al-alamin yang pertama itu adalah sasaran dakwah Rasul. Manusia dan jin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali sebagai peringatan bagi manusia dan jin yang menjadi sasaran dakwah Rasul. Nah, amma huna Rabbul Alamin, adapun di ayat yang terakhir ini, ayat yang 29, Rabbul Alamin, fal muradu bil alamin, kullu man siballah, adalah segala sesuatu selain Allah. Dialah Rabb Al-Alamin. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam, seluruh makhluk. Fakullu man siwallah fahuwa alim, fahuwa alam. Maka segala sesuatu selain Allah adalah alam. Li'annahu ma thamma illa Rabb wa marbub. Karena tidaklah yang ada kecuali Rabb dan marbub. Rabb, pencipta, pengatur, penguasa, dan makhluknya. Fa'idha qila Rabbul Alamin ta'ayyan an yakuna al-murad bil alamin kullu man siwallah. Jika Rabbul Alamin, jelas di sini maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah. Kama qala al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana ucapan dari al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, wa kullu ma siwallah fahuwa alam wa ana wahidun min dalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Walhasil anna hadhihi surah surah azimah. Kesimpulannya, atau intinya, surat ini, surah At-Takwir, adalah surah yang agung. Fiha tadhkirah wa maw'idah yan bagi lil mu'min an yakra'aha bitadabbur wa tamahul. Di dalam surah ini terdapat peringatan dan nasihat yang semestinya bagi seorang yang beriman membacanya dengan pemahaman, ya, dihayati. Wa an yata'id bima fiha, dan hendaknya seorang itu mengambilnya sebagai nasihat, mengambilnya sebagai pedoman, sebagai pelajaran bagi kehidupannya. Dia jalankan perintahnya, dia jauhi larangannya. Kama annal wajib alaihi fi jami'i suwaril Qur'an wa ayatihi, sebagaimana hal itu juga wajib dilakukan pada seluruh surat-surat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya. An yakuna kadzalik, diperlakukan seperti itu. Hatta yakuna mimman itta'adha bi kitabillah wa antafa'a bih, sehingga dia menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran dari kitab Allah dan mengambil manfaat darinya. Nas'alullah ta'ala an yu'idhana wa iyyakum bi kitabi. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan nasihat kepada kita dan anda sekalian dengan kitabnya. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatihil kauniyah, dan ayat-ayatnya yang kauniyah. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Naam. Baik, selesai pembahasan kita, ya, dari surah At-Takwir ayat 28 dan 29. Sebagian besar yang tadi saya jelaskan adalah rangkuman, ya, beberapa poin penting saja. Kita tidak sampaikan semua hal yang beliau jelaskan, karena pada bagian ini penjelasan beliau cukup panjang. Kita ambil inti-intinya saja. Nah, kemudian di bagian akhir tadi kita baca kata per kata. Nah, Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberikan afiat kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kaum muslimin sebagai orang-orang yang bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya dan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.